Baik, kita lanjut. Kalau di buku kecil sampai kita sudah pembahasan waladihima wa'itati wa sya'ruha najisun. Kulit dengan disamak. Najisun illal adami, tulang bangkai dan rambut bangkai itu najis kecuali mayat manusia. Tulang dan bulu bangkai tetap najis kecuali mayat manusia. Baik, sekarang kita bahas tentang kulit terlebih dahulu. Coba baca keterangan di At-Tadhib. Baca di poin nomor 1. Muslim 366 meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Jika kulit disamak, maka ia menjadi suci. Disamak artinya dihilangkan bagian lembabnya yang akan merusak keawetannya, yaitu jika setelah itu direndam di dalam air, maka bau busuknya tidak akan kembali. Nah, lihat keterangan dari Syekh Mustafa Al-Bugha. Beliau katakan, apa yang dimaksud disamak? Nah, itu diberikan keterangan tadi. Disamak itu dihilangkan bagian lembab yang nanti membuat kulit tadi tidak awet. Karena kalau bagian lembab ini dihilangkan, dicuci, kemudian dikeringkan, kulit tadi itu jadi awet, tahan lama. Caranya kata beliau, direndam di air hingga bau busuknya tidak ada lagi. Direndam di air hingga bau busuknya tidak ada lagi. Terus lihat poin nomor 2. Kulit bangkai anjing dan babi tidak menjadi suci meski disamak karena keduanya najis ketika masih hidup, sehingga ketidaksuciannya setelah mati adalah lebih utama. Lihat, kulit bangkai, yaitu kulit bangkai anjing dan babi, tidak menjadi suci meski disamak. Berarti semua kulit yang saya akan rinci di sini, semua kulit itu kalau disama jadi suci. Dan kalimat ini umum, ini berarti baik hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan, semua kulitnya ketika disama seperti tadi disebutkan caranya, maka jadi suci. Kecuali apa tadi? Dua hewan. Yaitu apa? Kulit anjing dan kulit babi. Nah, di sini beliau alasannya gini. Karena anjing maupun babi itu najis ketika hidupnya. Ya, alasannya itu karena anjing dan babi najisun halal hayah. Anjing itu dan babi najis ketika hidupnya. Maka tidak jadi suci bagian yang disamak tadi setelah mati. Tentu lebih pantas lagi, bukan lebih utama, maksudnya terjemahnya sini adalah lebih pantas lagi. Berarti di sini najisnya itu najis secara zat, tidak bisa dihilangkan dengan cara samak. sebagaimana kencingnya juga tidak bisa disucikan pula. Berarti kecuali di sini untuk najis anjing dan babi. Untuk kulit anjing dan babi. Nah, sekarang saya terangkan dulu tentang masalah kulit. Ada beberapa poin di sini tentang masalah kulit. Yang pertama ini sebelum kulit ini kita katakan bangkai. Jadi ada kulit yang asalnya dari hewan yang disembelih. Iya kan? Namun ada kulit yang asalnya dari bangkai. Ingat ya, di sini kita bahas kulit kaitannya dengan apa? Kulit kalau di masa silam itu dipakai untuk wadah nyimpan air. Maka di situ dibahas kulit. Nyambungnya ke situ. Kalau sekarang kan kita cukup dengan bak, cukup dengan keran langsung, ya. Cukup dengan ya gayung langsung gitu. Kalau dulu itu pakai wadah untuk nampung air itu pakai apa? Kulit. Maka ada kulit yang pertama itu dari hewan yang disembelih. Ini kita rinci. Yang pertama kulit dari hewan yang disembelih. Jika kulitnya dari hewan yang halal dimakan, contohnya apa? Sapi misalnya. Maka kalau disembeli, dagingnya itu kan jadi halal, kulitnya itu tetap suci pula. Seperti apa tadi? Sapi ya. Kalau dari hewan yang halal dimakan seperti sapi, berarti kulit sapi nggih. Kulitnya itu jadi suci dengan hewan itu disembelih. Jadi enggak usah pakai istilah-istilah samak. Sudah suci. Kulitnya diambil bisa digunakan langsung. Sekarang yang kedua, B dari hewan yang haram dimakan. Seperti apa? Seperti apa? Macan. Azan dulu. Allah. Kulit ada dua ya, dari hewan yang disembelih dulu. Maaf, kita bahas dari hewan yang disembelih dulu kulit. Dari hewan yang disembelih di sini ada dua. Dari hewan yang halal dimakan seperti sapi. Dengan disembelih kulitnya jadi suci. Kemudian dari hewan yang haram dimakan seperti babi. Maka kalau babi, nah ini, kalau babi disembelih, pakai bismillah lah coba. Jadi halal enggak? Buat dia masuk Islam enggak gitu? Enggak kan? Tetap najis. Dagingnya itu tadi haram. Dagingnya juga najis. Kulitnya najis. Walau disembelih tadi. Walau tadi tambahkan lagi baca bismillah. Nah sekarang disembelih, dia cuma sembelih saja, enggak ambil dagingnya. Cuma apa? Kulitnya saja. Karena kulitnya mungkin mahal sekali misalnya. Maka kalau dia ambil cuma kulitnya saja, dagingnya dia biarin, gak mau dia makan dari dagingnya. Haram daging, daging babinya dia nyatakan haram. Kulitnya saja dia mau ambil, tetap juga tidak boleh. Ini semua pendapat mazhab Syafi'i. Tetap tidak boleh. Jadi kulitnya itu dihukumi najis, dihukumi haram. Nah sekarang yang kedua, kulit yang disucikan dengan cara disamak. Sekarang kita lihat kulit yang kalau sudah disembelih kan sudah selesai ya. Sekarang berarti ada hewan yang halal dimakan atau hewan yang haram dimakan yang mati saja begitu, tidak lewat penyembelihan. Kalau yang kedua, dari hewan yang jadi bangkai. Ini yang bahasan kita. Dari hewan yang jadi bangkai. Jadi yang tadi disebutkan dalam kitab, bagaimana tadi kalimatnya? Kulit bangkai jadi suci dengan cara di sama kecuali kulit anjing ataupun kulit babi. Berarti kesimpulannya, dari hewan yang jadi bangkai, semua kulit jadi suci Semua kulit ya jadi suci dengan cara dibak tadi ya, dibak atau samak tadi ya. Samakan tadi diapain tadi caranya? Direndam dalam air. Pokoknya sampai lembabnya itu hilang, sehingga bisa awet ketika dipakai. Nah, dengan cara dibak, semua kulit jadi suci dengan cara dibak. Ini pokoknya matinya bangkai ya. Ingat ya, kalau bangkai ini berarti tidak jalan penyembelian. Ini bukan disembelih. Sapi ditemukan mati dalam kandang, gak disembelih apa-apa, bangkai itu. Nah, untuk kulitnya, kalau dalam masa sepi, semua kulitnya itu jadi suci dengan cara apa? Dibak atau disamak. Kecuali apa tadi? Kecuali dua. Satu, kulit anjing. Dua, kulit babi. Berarti kalau hewan yang haram dimakan seperti misalnya kulit, selain anjing dan babi, apa contohnya? Ular misalnya. Bisa gak jadi suci dengan cara disamak? Bisa. Kalau menurut pendapat ini, bisa jadi suci dengan cara disamak. Namun dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, dengan catatan disamaknya direndam dalam air. Dengan catatan, ya ini dibaknya ini direndam dalam air. Jadi berarti kulit ular pun kalau menurut mazhab Syafi'i, dalilnya tadi kan sudah disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, setiap yang disamak, kulit apapun yang disamak, idza dubigal ihabu faqad tahur. Jika kulit itu disamak, ihab kulit itu disamak, maka jadi suci umum semua kulit. Idza dubigal ihabu faqad tahur. Semua kulit berarti, baik dari hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan, semua jadi suci. Namun kalau ulama Hambali, ini agak berbeda. Kalau antum baca kitab-kitab ulama Hambali seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan ulama-ulama Saudi, mereka rinci. Kalau hewan yang halal dimakan, maka kalau matinya bangkai, jadi suci dengan cara dibak, jadi suci dengan cara disamak. Namun kalau hewan yang haram dimakan, seperti apa tadi? Ular, ya. Maka dengan cara dibak atau disamak sekalipun tidak membuat kulit itu jadi suci. Namun kalau lihat keumuman ini berarti jadi, ya, berbeda, dikarenakan keumuman hadis tadi yang jadi prakteknya. Berarti kalau tentang masalah kulit ular, kulit buaya, dilihat di situ apa di situ disamak ataukah tidak. Kalau disamak sampai bagian lembabnya itu hilang, terus dicelupkan dalam air, direndam dalam air, maka membuat itu jadi suci. Wallahu a'lam. Berarti prakteknya di tanah air, kalau di Indonesia ya diperjualbelikan bebas seperti itu, berarti tidak ada masalah. Kalau itu seandainya bermasalah, harusnya dari MUI misalnya buat keputusan, ya misalnya ikat pinggang dari kulit ular misalnya haram untuk diperjualbelikan. Harusnya ada jawaban tegas seperti itu. Asal pendapatnya dari sini berarti. Hati-hatinya cari kulit-kulit biasa saja. Kalau enggak usah pakai yang kulit sintetis saja. Selesaikan berarti kan? Baik, itu sampai di situ. Nanti tentang najisnya tulang dan bangkai, tulang dan bulu bangkai, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikut. Ana baca di Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, penulis sering menyebutkan menurut Hadawiyah, disebut untuk mazhab yang masyhur. Apakah Hadawiyah termasuk mazhab sendiri? Saya nanti pelajari lagi Hadawiyah, saya belum pahami maksud perkataan Imam As-Sunani itu apa. Saya usaha bergerak di bidang otomotif, salon, cuci, AC dan engine dan lain-lain. Mobil Eropa dan Amerika, ya, beberapa yang menggunakan kulit babi. Bagaimana hukumnya? Berarti kalau kulit babi tadi gimana kesimpulannya? Mazhab Syafi'i apa kesimpulannya? Najis. Apabila anak buah anak mengerjakan perbaikan kendaraan yang joknya tadi terbuat dari kulit babi bagaimana? Tidak boleh berarti. Antum bantu membersihkan sesuatu yang najis pun yang tidak bisa jadi suci sekalipun. Jadi baiknya tidak dibantu untuk hal itu. Artinya tidak terima orderannya. Mana yang saya pilih? Tetap di Jogja untuk satu tahun ke depan dalam rangka belajar, dalam rangka belajar ilmu alat dan usul dan sambil bekerja, atau pulang kampung untuk menemani orang tua di rumah sambil bekerja, tetapi tidak ada mahat untuk belajar lebih lanjut. Mana yang saya pilih, Ustaz? Karena orang tua sudah lanjut usia dan ada yang sakit. Lihat masalahnya bagaimana. Kalau memang harus balik kampung, keadaan orang tua kritis seperti itu, baiknya balik, itu lebih bagus. Karena punya kesempatan untuk berbakti pada orang tua. Mungkin dia bisa pelajari ilmu alat, bahasa Arab, atau ilmu usul yang lainnya, bisa lewat online, belajar lewat YouTube, dan seterusnya. Kalau memang sudah punya kemampuan untuk berbahasa Arab. Ustadz, posisi kaki ketika sujud yang benar bagaimana dalam sholat? Kaki ketika sujud, mungkin maksudnya dibuka ataukah ditutup? Kalau lihat dari hadis, perselisihannya itu pada hadis dari Aisyah. Aisyah itu katakan tentang sholat malam Nabi SAW ketika beliau itu sujud. Saat itu Nabi SAW itu membaca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min ukubatik, dan seterusnya saat sujudnya. Lalu Aisyah cari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyentuh kakinya. Nyentuh kakinya yang belakang, artinya nyentuh telapak kakinya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang sujud. Riwayat yang diperselisihkan adalah apakah Aisyah itu pegang dua kaki sekaligus? Kalau dua pegang dua kaki sekaligus berarti kakinya rapat. Namun kalau Aisyah itu cuma dapati pegang kakinya saja, berarti belum tentu rapat. Kalau pegang salah satunya saja, bisa jadi itu terbuka. Maka ini jadi dalil oleh sebagian ulama, katakan kaki belakang itu rapat, ya. Sebagian ulama lagi katakan kakinya itu dibuka. Walau-alam dua-duanya dibolehkan. Karena riwayatnya dan mal ini sama-sama punya penafsiran masing-masing. Jadi yang bagi membuka kaki masih boleh, bagi yang merapatkan kaki belakangnya juga boleh. Bagaimana dengan kulit hewan yang haram dimakan tapi tidak najis? Yang haram dimakan tapi tidak najis, Ustaz. Misalnya harimau, badak, ular, apa hukumnya, Ustaz? Kulit hewan yang haram dimakan tetapi tidak najis. Kalau menurut ulama Syafi'i, nanti saya akan jelaskan pekan depan nanti, karena masih bahas tentang kulit, bulu dan tulang. Ada pendapat ulama Syafi'i dalam hal ini. Namun kalau ulama lainnya, ulama Maliki ya, itu nganggap semua kulit, ya sampai pun bulu, ya sampai pun pembahasan bulu, sampai pun bulu babi pun mereka masih katakan itu suci. Makanya tergantung mazhab apa. Saya lagi pelajari mazhab Syafi'i ini, jadi saya akan bawakan ke mazhab Syafi'i saya, tidak pada mazhab lainnya. Bagaimana dengan sholat dua lantai tetapi tidak ada penghubung dua lantai tersebut, tetapi posisi persis atas bawah? Yang penting satu masjid. Yang para ulama bahas tentang hukum sholat di luar masjid, ya, itu kalau tidak dapati masjid lagi, dia dapati itu di luar masjid, hukumnya itu bagaimana? Nanti disyaratkan di sini kalau di luar masjid shofnya bersambung, ya shofnya bersambung. Kalau ini masih satu masjid, masih dengar suara, maka tidak jadi masalah untuk ini. Ada di lantai 1, ada di lantai 2. pembahasannya tidak masalah. Contohnya pembahasannya masalah gimana? Kalau di sini di lantai 2, lantai 2-nya di samping masjid. Nah, ini ada kos-kosan samping sini misalnya. Ustaz, boleh enggak saya sholat ini di samping masjid ini? Saya dengar suara juga dari masjid. Namun saya di samping sini. Boleh atau tidak? Lihat, safnya bersambung ataukah tidak? Itu kalau di luar masjid seperti itu. Namun kalau masih dalam satu masjid, tidak ada pembahasan safnya bersambung atau tidak, karena masih dalam satu masjid. Bagaimana cara membersihkan najis kotoran anjing? Apakah sama dengan cara terkena air liurnya dengan tanah? Kalau kotoran anjing tidak disuci, disuruh cuci 7 kali. Yang disuruh cuci 7 kali tadi itu adalah air liurnya. Ini pendapat yang paling tepat dan ini jadi pegangan dalam mazhab Syafi'i. Nanti kalau kita sampai pembahasan itu, insya Allah akan dibahas. Apakah kita diperbolehkan zikir menggunakan jemari sebelah kiri? Baiknya untuk yang amalan baik-baik gunakan tangan kanan. Maka hitung zikir tadi, gunakan jari jemari di tangan kanan. Kita dianjurkan perbanyak sholawat semampu kita. Kalau saya mengkhususkan 1000 kali sholawat dalam sehari dan saya mampunya segitu, apakah yang saya lakukan hukumnya boleh atau termasuk perkara bid'ah? Kalau khususkan dan menganggap ada keistimewaan tertentu dengan 1000 kali sholawat tadi, berarti dia buat amalan yang tidak ada tuntunan. Dan ingat, rata-rata zikir Nabi SAW tidak lebih dari 100. 100 paling maksimal kalau kita lihat dari zikir-zikir Nabi SAW. Maka baiknya cukupkan sampai segitu saja. Hal-hal lain ditambah lagi, mau sholawat, zikir, tambah lagi dengan yang lainnya. Tidak mesti monoton dengan sholawat saja sampai 1000 kali. Amalan bukan seputar itu saja. Ada amalan-amalan yang lainnya. Kalau ini mau cari syafaat Nabi SAW, ada dengan baca sholawat, ada dengan jawab kumandang azan, ada dengan baca doa ketika masuk keluar masjid. Itu juga ada sholawatnya di situ. Jadi bukan hanya dengan bacaan sholawat sampai 1000 kali. Bahkan kita dulu dalam majelis seperti ini sudah sholawat berulang-ulang kali ketika kita nyebut nama Nabi SAW. Sikap apa yang harus dilakukan jika mendengar khutbah maulid Nabi? Itu harus orang yang menolaknya tidak cinta Nabi. Saat khutbah Jumat, maulid Nabi itu harus orang yang maulid Nabi. Terus, orang yang menolaknya berarti tidak cinta Nabi. Orang yang menolaknya itu karena melihat para sahabat tidak merayakan maulid Nabi. Coba berani mengatakan para sahabat itu menjadi orang yang tidak cinta Nabi. Kufur kepada para sahabat, berarti artinya tidak beriman kepada sahabat dengan benar berarti dalam hari ini. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan cinta Nabi itu dengan merayakan maulid Nabi. Seandainya dengan merayakan maulid Nabi itu paling cinta pada Nabi, para sahabat harus lebih dahulu merayakannya. Namun tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan para sahabat merayakan maulid Nabi. Bagaimana cara membersihkan najis jika tidak sengaja menyentuh kulit babi atau anjing? Misal, tidak sengaja memegang sepatu yang terbuat dari kulit babi. Tidak diperintahkan sampai cuci sampai 7 kali, cukup dihilangkan najisnya saja seperti biasa. Bagaimana jika obat atau vaksin yang terbuat dari babi, apakah tetap najis walau untuk kesehatan? Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Ini nanti kembali ke permasalahan air kemarin. Kemarin kita bahas air itu ada air 2 kullah ya. Apa pembahasannya kemarin? Air 2 kullah jika airnya kurang dari 2 kullah. Kemasukan najis gimana? Jadi najis atau tidak? Jadi najis. Nah, ini kuncinya di sini. Taruhlah ini vaksin masuk. Enzim lah. Enzim babi ini masuk. Bersentuhan dengan media di sini. Untuk pengembang biakan vaksin tadi. Maka walaupun ini jumlahnya sedikit sekali masuk dalam media ini, sekedar bersentuhan saja menurut ulama Syafi'iyah, dihukumi najis atau tidak? Najis. Karena cuma sekedar bertemu. Tidak lihat dari perubahan. Nah, itulah yang jadi dasar fatwa MUI. Fatayamum itu ceritanya kayak gini. Sekedar persentuhan tadi enzim babi ini dengan vaksin tadi untuk dikembangkan cuma bisa di enzim babi saja. Cuma sekedar persentuhan, tidak lihat perubahan ataukah tidak, maka hasilnya nanti bersih. Kalau fatwa ulama Eropa, lihat hasil akhirnya. Maka hasil akhirnya itu dianggap suci. Sehingga vaksinnya masih boleh-boleh saja. Beda dengan fatwa MUI, dasar pijakannya dari pendapat mazhab Syafi'i. Nah, itulah antum pelajari mazhab Syafi'i, tahu dasar-dasar MUI itu apa. Taunya itu kayak gini. Ya, namun bisa dibandingkan dengan fatwa ulama-ulama Eropa juga, ada fatwa Lajnah Da'imah, ada fatwa Syu'ablaz bin Bas yang berbeda dengan fatwa ini. Ya, ini baru satu masalah mereka tinjau, MUI tinjau satu masalah ini. Ya. Ada lagi masalah yang lainnya lagi selain ini ada. Namun kalau pembahasan yang kaitannya dengan pembahasan kita, ini pada air dua kullah tadi. Ya, karena ada bersentuhan dengan najis. Sekedar bersentuhan saja, tidak ada perubahan, maka tetap dihukumi najis. Wallahu a'lam, itu saja yang kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya tutup ada kuis dulu. Satu, sebutkan ayat atau hadis yang menyebutkan wajib beriman kepada takdir. Ya. Al-Baqarah 216. Khutbah nikah. Yang kedua, sebutkan di antara manfaat beriman kepada takdir. Satu atau dua? Satu. Jadi sempurna iman. Dua. Segala kebaikan disandarkan pada Allah. Satu lagi, bagaimana jika hewan yang sebutkan rincian, jika hewan itu disembelih, kulitnya itu bagaimana? Dapat dua rincian tadi. Ya. Kalau yang halal, hewan yang halal dimakan, kulitnya suci. Terus yang kedua, hewan yang haram dimakan, hewan yang haram dimakan ketika disembelih, maka kulitnya tetap najis. Baik, itu saja. Insyaallah kita ketemu lagi. Namun untuk Selasa depan satu kali kosong, karena saya ada dauro dari hari Sabtu sampai jadi. Kemudian bahasannya adalah materi pesugihan Selasa depan. Jadi malamnya enggak ada karena paginya ada kajian akbar tadi. Wallahu a'lam, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.